Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuk Allah ta'ala. Allah membimbing kita pada kebaikan yang besar ini. Allah memudahkan kita melaksanakan amal soleh ini. Sehingga ikhwafillah hadirinya dimuliakan Allah, dengan nikmat dan karunia Allah pula kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Sebelumnya kami juga sampaikan titipan salam dari ikhwanuna ahlus sunnah di beberapa kota di negeri yang kita cinta ini. Mereka yang ada di Palembang, demikian pula yang ada di Lampung. Mereka yang pernah dulu ziarah di Ambon ini selama beberapa masa yang lalu, mereka hanya bisa menyampaikan salam buat ikhwah al-sunnah di kota Ambon ini. Dan ikhwah fila barakallahu fikum, tentunya kegembiraan yang mereka rasakan dengan adanya dakwah Ahlus Sunnah terus berkembang dan terus Allah jaga, ini nikmat yang luar biasa. Nah, ya fila barakallahu fikum, untuk kesempatan malam ini kami tambahkan tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya setelah umur 7 tahun sampai pada umur 14 tahun. Di antaranya yang kelima adalah ikhtiarul madrasah. Orang tua wajib memilih bagi anaknya sekolah yang tepat. Di sini sekolah yang tepat tentunya pendidikan sekolah yang mendukung pada kesolehan anak-anak kita. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seiring perkembangan dakwah Ahlus Sunnah, ma'had-ma'had ataupun pesantren-pesantren Ahlus Sunnah pun berkembang di mana-mana, yang tentunya satu dan lainnya sama misi dan sama acuannya Quran dan Sunnah, walaupun tentunya hasilnya tidaklah sama. Sehingga dalam perkara ini bukan kita melebihkan satu melebihkan yang lain, tidak. Namun kita orang tua, dengan adanya sekian banyak mahat atau pesantren Ahlus Sunnah, tidak ada alasan bagi kita untuk memilih yang lainnya. Artinya jangan sampai kita mencabut anak-anak kita dari pendidikan yang di situ ditanamkan pendidikan Quran dan Sunnah di atas manhaj salafus salih, salaful ummah, hanya karena tidak ada ijazah, lalu kita cabut darinya. Jangan. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, pendidikan kita Ahlus Sunnah ini bukan hanya mengejar selembar kertas yang tertulis di situ dengan kata ijazah atau sertifikat atau yang semisalnya. Namun yang kita pentingkan adalah ilmunya yang akan memberi manfaat dan akan menjadikan soleh-solehat. Ini yang penting. Sehingga iwafillah barakallahu fikum, jangan sampai menjadi ketergantungan. Nanti kalau enggak punya ijazah, nanti mau jadi apa? Mau kerja apa? Mau bagaimana? Subhanallah. Padahal barang itu pun banyak orang enggak menggunakannya. Mereka sukses menjadi orang kaya bukan karena ijazah. Sehingga iwafillah barakallahu fikum, tidak pernah Allah menetapkan perintah untuk kita cari itu jasa untuk mengejar rizkimu. Tidak. Allah tidak menetapkan berdasarkan ijazah. Karena Allah sudah menyatakan, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan sudah Allah jamin rizkinya. يَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَ مُسْتَقَرَّهَا. Allah tahu di mana menyimpannya, di mana Allah mengeluarkannya nantinya. Sehingga bagi kita kaum muslimin tidak boleh khawatir. Belumlah anak dewasa sudah khawatir, nanti kalau tidak punya ijazah bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu perhatikan kemana kita akan menitipkan anak-anak kita sekolahnya. Setelah sebelum 7 tahun kita berusaha mendidik dan mayoritas waktu di rumah bersama orang tuanya, bersama kita ayah dan ibunya. Kalau kita sudah mendidik anak-anak kita selama sekian tahun dengan baik di rumah, kemudian keliru kita memilih madrasah, sekolah baginya, ini juga akan pengaruh. Sehingga kami ulangi ucapan Syekh Muhammad Saleh Al-Fauzan, Hafizhahullah Ta'ala, belum mengingatkan kembali kepada kita, laula syaitan wa tarbiyatus su' minal walidaini lakanal aulad alal fitrah. Seandainya bukan disebabkan karena gangguan atau godaan syaitan, dan kalau bukan karena jeleknya pendidikan orang tua pada putra-putrinya, niscaya anak-anak akan tetap di atas fitrahnya. Artinya kalau kita orang tua berusaha mendidik anak sesuai dengan fitrah dan menjaga dari gangguan syaitan dari awal sampai dia tumbuh lahir, kita sudah berusaha menjaga dari gangguan syaitan, dan kita berusaha mendidik dari awal lahir sampai dia bisa bicara sampai umur 7 tahun dengan baik, dengan seksama dan waspada, ya dijauhkan dari hal-hal yang merusak, tentunya anak-anak ini akan tumbuh insyaallah di atas fitrah. Nah, kemudian kata beliau, setelah anak lahir dari dua orang tua yang mukmin, muslim, kemudian ia belajar selamat dari guru-guru yang sesat, dai-dai yang sesat, maka anak akan tetap taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita keliru memilih sekolah tempat ia belajar, lalu pengajarnya di situ juga, hadirinnya dimuliakan Allah, hati anak bisa saja dia akan teracuni dengan subhat-subhat yang dia dapatkan setiap hari. Dan jangan kita orang tua seperti mesin cuci, ah gampang kalau kotor saya cuci, gampang kotor pikiran saya cuci. Hadirin yang dimuliakan Allah, mencuci hati beda dengan mencuci pakaian. Mungkin cuci pakaian cukup rendam soklin atau rinso dan sebagainya, putar sedikit, hilang kotoran. Tapi kalau subhat sudah di hati, antum lihat sendiri, sekian banyak saudara kita, begitu sedikit kena subhat dan susah dihilangkan, jadi apa? Bukankah tersesat hanya karena subhat? Nah, itu yang kita khawatirkan. Sehingga iwafillah hadirin yang dimuliakan Allah, baik-baiklah kita memilih sekolah bagi anak kita. Seperti beliau sampaikan, kenapa Syekh Shalih Fauzan mengatakan kalau bukan godaan syaitan dan pendidikan orang tua yang jelek, anak tetap di atas fitrah. Beliau katakan alasannya liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak terlahir itu di atas fitrah, di atas tauhid, di atas iman, di atas Islam. Fa abawahu ayuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tua ini yang berperan mendidik dia, apakah akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, ini orang tua yang akan mewarnainya. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini faktor utama adalah orang tua. Faktor yang kedua, pendidikan yang akan mempengaruhi anak kita, faktor lingkungan. Subhanallah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya kita diberi kemudahan saling bertetangga dengan sesama ahlus sunnah. Tentu nikmat yang luar biasa. Sebab ya fila barakallahu fikum, lingkungan yang baik itu akan mencetak kebaikan bagi generasi yang tumbuh di dalamnya. Sampai-sampai beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita, iyyakum hadra'ud-diman, hati-hati kalian dari hadra'ud-diman. Apa itu ya Rasulullah hadra'ud-diman? Beliau menjawab, al-mar'atul hasna fil mambatissu, yaitu wanita yang cantik jelita tapi tumbuh lingkungannya jelek. Mengapa kita enggak boleh mengambilnya sebagai istri wanita yang seperti ini? Khawatir karakternya ini jelek karena tumbuh di lingkungan yang jelek. Naam. Ini beliau ingatkan faktor yang kedua setelah orang tua, lingkungan. Sehingga akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita kalau kita sudah dapatkan istri salihah, lingkungan juga salih. Tumbuh anak saling memberikan dukungan untuk kesolehannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita yang sudah sama mengerti Al-Quran, mengerti sunnah dan memahami sedikit ilmu dari Quran dan sunnah, mari kita untuk amalkan sebagai bentuk ta'awun alal birri wa taqwa dalam pendidikan bersama anak-anak kita semua. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Sebab tanpa adanya kerjasama antar satu dengan yang lainnya, ini tidak mungkin. Walaupun orang tua dalam rumah sudah ketat mendidik anak sesuai syariat, sesuai sunnah, tapi kalau lingkungan tidak mendukung akan bisa mempengaruhinya. Nah, ini ya fila barakallahu fikum. Faktor yang ketiga adalah ini, faktor madrasah, sekolah yang mendidiknya. Walaupun tentunya sekolah itu tidak 100% waktunya di sekolah, tapi hanya berapa jam dia di sekolah. Bagi yang belum menginap, kalau yang sudah menginap, ikhwah barakallahu fikum, tentunya akan lebih hati-hati kita orang tua. Dan ikhwah fila barakallahu fikum, jauh sekali pendidikan pesantren yang di situ ditegakkan atau diajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih, dengan para mudaris, para pengajar yang mengenal manhaj Sunnah, jauh sekali. Kami baru menyaksikan dalam safar berjalan beberapa ma'had pesantren selain dari ahlus sunnah, masya Allah, kasihan santrinya, banyak nongkrong di luar, cerita dengan HP bergerombol, ya, nongkrong di warung-warung begitu cerita. Itu malam sudah lepas isya. Hati kita rasa jauhnya, kalau yang kita didik dengan ketat, kita didik disiplin, itu saja santri kita kadang masih ada hal-hal yang harus kita benahi. Bagaimana dengan kelonggaran seperti ini, laki perempuan berjalan sama, tentunya ini lebih ngeri. Maka ya fila barakallahu fikum, hati-hati kita memilih sekolah. Kata beliau, hendaknya orang tua, yan baghi lil ab ayakhris ala husni ikhtiyaril madrasah. Seorang ayah harus semangat dan hati-hati memilih yang paling baik sekolah untuk anak-anaknya. Ya. Fa yaqtalu ajwalil aqrab. Yang penting adalah memilih, ya, bagaimana bekalnya dia. Ya. Yas'alu ahlat tarbiyah wa ta'limi nasihin. Dia bertanya kira-kira pendidiknya di situ itu orang-orang yang baik dan tarbiyahnya, pengajarnya, pemberi nasihatnya, ya, an afdal madaris, ya, kalau bisa pilih sebaik-baik, ya, pengajar, sebaik-baik sekolah. Dari sisi apa? Pendidikannya, kurikulumnya, pengajarannya, kemudian metodenya, kemudian yang diajarkannya. Kita orang tua harus selektif. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekolah-sekolah yang kita didik di situ dengan didikan Quran dan Sunnah, asatidzah juga dengan Quran dan Sunnah, pemahamannya juga salafus salih. Masya Allah, kita dimudahkan oleh Allah. Asatidzah saling komunikasi satu sama yang lain, bertukar pengalaman, ya, dengan melalui daurah-daurah yang ada untuk saling melengkapi, saling ngoreksi. Subhanallah, ya barakallahu fikum, ini upaya kita. Sehingga bagi kita orang tua, hati-hati, ya, jangan kemudian kita karena mungkin, ya, merasa berat, ah kalau sekolah Ahlus Sunnah ini kok mahal ya SPP-nya, ya, kemudian ditarik sekolah yang gratis, bahkan dapat bayar umpamanya. Hati-hati, ya barakallahu fikum, yang kita harapkan itu generasi kita nantinya. Mungkin berat bagi kita rasa sekarang ini, tapi sesuai dengan upaya kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita tentunya. Semua yang kita keluarkan itu Allah hitung sebagai amal jariah kita. Dan ya fila barakallahu fikum, coba kita pikir, kalau anak-anak kita belajar di ma'had-ma'had pesantren Ahlus Sunnah, walaupun terkesan kok mahal SPP sekian ratus ribu satu bulan, coba hitung, untuk makan tiga kali, listrik tiang malam, airnya dia pakai mandi, kira-kira kalau di rumah cukup gak segitu? Ya fila barakallahu fikum, kayaknya gak cukup kalau kita hitung. Sehingga masih relatif murah sebenarnya. Maka ya fila barakallahu fikum, ini hak anak kita. Dan belum mengatakan wal mudarrisa ta'siruha azim fit talib, ya, wal madrasatu ta'siruha azimun fit talib. Sekolah itu pengaruhnya amat sangat besar bagi anak murid. Fawa yaqdirub yaumi fiha. Karena apa? Di sekolah seperempat waktunya, ya, seperempat harinya, dari pagi sampai zuhur lah, taruhlah, itu ada di sekolah bagi yang pulang siang. Ya. Wawa asal fatara, itu kesempatan yang Masya Allah paling bagus untuk dia belajar. Fil madrasati yata'alam wa fiha yatarabbi wa fiha yajidu sadiq wal jalis. Lihat, di dalam sekolah ia dapatkan pengajaran ilmu. Dalam sekolah ia dapatkan tarbiyah pendidikan. Di dalam sekolah ia dapatkan teman. Di dalam sekolah ia dapatkan teman duduknya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, wallahi ini sungguh nasihat yang sangat agung bagi kita dari beliau Syekh Abdul Ta'ala. Agar kita anak-anak di sekolah pun tetap, ya, sehingga kata beliau, wa ala dzalika yajibu alal ab ayyakuna ala silatil bil madrasah bi ziyarah wal mahatifah. Ya, karena itulah wajib kita sebagai orang tua untuk menjalin hubungan komunikasi dengan sekolah yang baik, dengan menziarahinya, menelponnya, wasu'al an ahwalil ibni awil binti, menanyakan tentang keadaan anaknya laki-laki atau anak perempuannya. Walil ahlak wal adab wal asdiqa, menanyakan tentang ahlaknya di mana, bagaimana di sekolah, adab-adabnya bagaimana di sekolah, juga teman-teman bergaulnya dengan siapa. Qabla su'al anid darajat, sebelum dia tanya berapa nilainya. Ini penting bagi kita orang tua. Sebelum kita melihat nilai tes anak kita, mumtaz, ya, jayid jidan, jayid atau makbul atau rosif, sebelum menanyakan hasil prestasi kelasnya, ujiannya, kita juga kepada guru ada jalinan, ya, komunikasi yang baik, kata beliau. Dan subhanallah, ihwa barakallahu fikum, ini sudah kita bikin di ma'had-ma'had di pesantren, adanya buku komunikasi, ada buku prestasi. Yang tentunya dari prestasi anak kita bisa membaca anak ini hafalannya hari ini nambah atau tetap atau ulang bacaannya atau bagaimana. Kita bisa lihat dari prestasinya. Kemudian dari sisi akhlaknya, pergaulannya kita dapatkan dari buku komunikasinya. Bagaimana perilaku anak-anak kita di sekolah, bagaimana hasilnya. Nah, ya fila barakallahu fikum, Ini penting bagi kita orang tua, tanya kepada guru bagaimana anak kita akhlaknya, adabnya di sekolah. Dan kalau ia suka wadul, suka cerita sama orang tua, menceritakan gurunya begini-begini akan kejelekannya, kekurang gurunya. Kita orang tua mesti menepis, meredam ceritanya, nak. Tidak boleh ceritakan aib ustadz seperti itu. Bukan dipancing terus bagaimana nak, terus bagaimana. Sudah diceritakan panjang lebar, baru orang tua nambah, memang ustadzmu nak. Dijatuhkan sekali sama ibu, sama orang tuanya, jangan. Sebab ya fila barakallahu fikum, kalau sampai dijatuhkan mentalnya, anak ini jadi tambah berani sama gurunya, tambah enggak menghargai, bahaya akhlaknya. Mestinya tetap dihargai. Nah, adapun nanti solusinya, ditelepon gurunya atau datang ziarah ke sekolah, sampaikan tabayun, tasabut pada yang bersangkutan. Untuk apa? Memungkinkan kita bisa memberi saran, membenahinya, untuk kebaikan bersama. Nah, ini yang dipentingkan, ya barakallahu fikum, kita memilih sekolah akan meringankan kita kalau kita tepat menyekolahkan anak-anak kita. Adapun kalau sekolah yang lain tentunya yang tidak di situ diajarkan Quran dan Sunnah, tidak di atas manhaj salafus salih, ya, kita akan kewalahan orang tua. Kewalahan dari sisi mana? Karena sekolah punya aturan. Sekolah itu punya aturan-aturan yang kita orang tua tentunya terbatas. Tidak bisa intervensi ke dalam aturan sekolah. Ya, macam sekolah menetapkan ada ekstrakurikuler, sekolah menetapkan ada pramuka, sekolah menetapkan ada kegiatan begini, kegiatan begitu. Anak kita terlibat. Ya, karena sekolah. Dan ya fila barakallahu fikum, hati-hatilah. Jangan sampai lintas agama anak-anak kita. Yang diikuti bukan lomba hifdzil Quran, bukan lomba MTQ, tapi diikuti apa? Vespa. Bisa terjadi. Nah ini. Nah ya fila barakallahu fikum. Kita bangga atau sedih kira-kira? Juara satu. Anak muslimin, subhanallah ikhwa. Kalau lomba MTQ barangkali yang dibacanya jelas. Nah ini kan berikut. Nah ya fila barakallahu fikum, orang tua siapa yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah? Kalau anak kita murtad gara-gara seperti itu, apa jadinya? Sudah dididik dari kecil dengan Islam, tiba-tiba berubah. Nah ya fila barakallahu fikum, waspada. Kita saja yang sudah upaya, ini tetap ada celah, ada kesalahan, kekurangan. Karena apa? Ingat, syaitan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Untuk membiarkan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, tidak. Terus akan berusaha dia. Sudah Allah katakan bahwa dia adalah musuh. Ya, bagi kita. Jadikan dia musuh, dan kalau musuh, hati-hati, waspadai. Nah itu ikhfila barakallahu fikum yang harus kita upayakan. Ini harus kita usahakan. Kemudian barakallahu fikum yang terakhir adalah kita diperintahkan ikhtarus sadiq. Di samping memilih sekolah, kita yang keenam kata beliau ikhtarus sadiq, yakni memilihkan anak teman yang baik. Kita tidak menetapkan harus sama fulan, fulan, fulan. Tidak. Kita bimbing anak-anak kita bagaimana memilih teman yang baik. Tidak usah kita sebut nama fulan dan fulan. Karena kita tidak bisa mentazkiyah kebaikan itu pada si fulan dan si fulan. Cuman kita ini memberi arahan. Bahwa teman yang baik seperti apa dampaknya, teman buruk seperti apa dampaknya. Sebagaimana beliau katakan, mimma la syakka fihi analis sadiq asaran balighan fi sadiqihi salaman ijaban. Ya, tidak disangsikan bahwa teman itu punya pengaruh yang sangat jelas, ya, pada temannya, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Wa yakfina fi bayani dzalika qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan cukup bagi kita kiranya menjelaskan pengaruh ini, apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari Muslim, hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul jalisis salih wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil qir fahamilul miski imma ay yukhdhika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhil qir imma ay yuharriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek itu seperti permisalan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan orang berteman dengan tukang apinya pandai besi. Fahamilul mis, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, ada tiga kemungkinan baik yang ia dapati. Pertama, ayyukhdhiyaka, dia akan memberimu secara cuma-cuma, ya, untuk sekedar mencicipinya, tes-tes, ya, harumnya, atau diberi cuma-cuma. Atau yang kedua, wa imma anta bta'minu, kau membelinya dari dia, ya, kau ambil karena kau senang, kamu beli. Wa imma anta jamin rihan thayyibah, atau engkau dapatkan bau yang harum setidaknya walaupun tidak beli. Sebaliknya, wa nafil qir, berteman dengan orang yang jelek itu seperti berteman dengan tukang api pandai besi. Dua minimal resikonya, imma ayyuhriqa siyabak, mungkin akan membakar pakaianmu percikannya, api yang ia tiup. Atau yang kedua, imma antajida minu rihan mumtinah, engkau akan dapatkan sebab asapnya api itu bau yang tak sedap pada bajumu atau badanmu. Ini lihat secara gamblang, secara akal manusia sehat akan bisa melihat. Dan sungguh banyak orang tua yang sudah mendapati kenyataan, ada anak yang dia itu tiba-tiba berubah setelah sekolah. Waktu SD masih terkontrol karena masih pulang tiap harinya bersama orang tuanya, masih muda dan pengaruhnya belum terlalu luas. Begitu lu sudah lepas SMP apalagi SMA, jauh pergaulannya, orang tua tidak bisa kontrol, apalagi anak sudah merasa dewasa, merasa besar, merasa bisa, tidak perlu lagi orang tua banyak bicara. Nah ini orang tua mulai kewalahan. Apalagi temannya ini ada teman yang di tangan, media sosial, HP-nya, ada teman pergaulan yang memang duduk bersamanya. Nah kalau duduk dengan teman-teman lalu pegang HP masing-masing dengan mereka tidak kontrol, orang tua tidak bisa kontrol lain, apa jadinya? Inilah ya fila barakallahu fikum. Wallahi kita rasakan pengaruh ini di zaman era kita ini. Kalau dulu mungkin kita hanya sebatas teman cerita, tidak terlalu banyak, ya, hal-hal di luar jangkauan orang tua. Tapi sekarang dengan dunia maya, anak bisa segala berita di luar, ya, negara, bahkan lintas benua. Dan pengaruh jeleknya itu lebih mudah masuk. Ingat ya fila barakallahu fikum, pengaruh jelek lebih cepat mempengaruhi jiwa anak kita dibanding pengaruh baik. Itu yang harus kita sadari. Untuk menjadikan baik tahapannya lama, pelan-pelan, ya. Sudah agak baik, kena pengaruh kotor lagi, dibaguskan lagi, cuci lagi, bersih lagi, terus diperbaiki lagi, kotor lagi, terus begitu. Untuk rusak gampang. Barang dibiarin rusak, apalagi dirusak memang. Tapi untuk baik kita harus rawat, jaga, harus ini, harus itu. Lebih sulit menjaga kebaikan anak kita daripada merusak, gampang sekali. Nah maka penting sekali bagi kita orang tua memberi arahan pada anak kita cara memilih teman, kemudian kita kontrol dalam pertemanannya. Kenapa memang? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang atas agama temannya, ya, di atas agama temannya atau tergantung agama temannya, maka perhatikan oleh kalian siapa temannya, ya, kalian perhatikan saudara kalian siapa temannya untuk kalian jadikan teman. Jadi sebelum kita menjadikan seorang itu teman, kita pengaruh, kita lihat temannya dia siapa. Kalau kita berteman dengan teman kita, kemudian teman kita berteman dengan orang yang lain yang tidak mengenal sunnah atau alul hawa, bahaya. Jangan-jangan dia sudah terkena syubhat, sehingga duduk dengan kita akan mempengaruhi syubhat dan antum merasa sendiri. Saat beberapa orang yang kepengaruh dengan dulu, pengaruh Atba' Hajuri, duduk menyampaikan fitnah tentang begini-begini. Sekarang ketika masalah su'afiqah ini, musafiqah ini, bagaimana mereka duduk dengan orang langsung cerita. Ya, subhanallah, fitnah. Bukan ilmu ilmiah, fitnah yang diceritakannya. Nah, ini mempengaruhi jiwa kita. Nah, kalau senang duduk dan begitu, bahaya agama kita. Maka ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW mengingatkan pula kepada kita dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan dijadikan teman olehmu kecuali orang mukmin, orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang takwa. Nah, ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita untuk mencari teman yang seperti ini. Begitupun kita pada anak-anak kita. Sampaikan, nak, kalau kamu berteman, cari teman yang menyemangatimu dalam belajar, bukan ngajak main kamu. Ya, jangan yang mengajak kamu bermain di sekolah, kamu hanya diajak bermain. Ustadz lagi belajar, mengajar, kamu ikut diajak bermain. Atau ketika istirahat, cari teman yang baik, jangan anak yang seperti ini. Ya, diarahkan supaya anak memilih siapa yang seperti itu. Tanya nanti pulang, nak, bergaul dengan siapa, terus temanmu bagaimana, ngajak ini enggak, ngajak begini enggak. Orang tua tuh cerewet, kontrol maksudnya, telaten mengontrol. Ya ikhwah barakallahu fikum, sungguh kita yang akan merasakan kebaikan anak kita nantinya, barokahnya, kita akan rasakan baiknya. Sehingga kalau kita tidak teliti, tidak seksama mendidik anak kita, memperhatikannya, kita repot. Ketika tiba-tiba anak berubah, istilah orang Jawa, salah barut. Salah barut itu ibarat sudah salah pola pendidikannya. Ketika sudah terlanjur dewasa, ini sulit untuk berubah. Ya yoh barakallahu fikum, sudah sering mungkin kami sampaikan. Ya, ucapan fuqaha, idal aslu ulqiyah rezakin famatazku madadahril furu'u. Ibarat pohon, kalau antum mau luruskan, ketika antum tanam pohon, pohonnya bengkok begini, kalau antum mau kasih lurus, mumpung belum jadi kayu, batang besar, keras, mumpung masih halus, mumpung masih hijau, batangnya masih bisa lentur, luruskan, masih muda, begini. Terus kasih tegakan, ya. Jangan tunggu nanti pohonnya sudah besar, sudah menjadi kayu, kuat, baru kasih lurus, susah. Susah. Begitupun anak-anak kita, dari kecil arahkan dia cara memilih teman, cara berteman. Nah, kalau semua orang tua punya tanggung jawab seperti ini, insya Allah untuk anak-anak kita mencari teman yang baik mudah. Karena semua anak dipesan orang tuanya sama, gurunya juga sama mendidiknya, orang tua juga sama pesannya, sehingga akan mudah. Inilah namanya ta'awun alal birri wa taqwa yang kita harapkan. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini mengingatkan tanggung jawab kita bersama ikhwah, sehingga sama-sama kontrol Karena akan baik itu dirasakan bersama generasi kita ke depan. Dan rusaknya pun risiko kita bersama. Dan subhanallah barakallahu fikum, kalau dalam satu lingkungan ada anak satu mamanya enggak baik, kemudian mengajak yang lain enggak baik, ngajak yang lain enggak baik, ini juga orang tua resah jadinya. Ya, sehingga tanggung jawab kita, mari kita benahi dari masing-masing keluarga kita. Dan begitu besar ya fil barakallahu fikum pengaruh dari pertemanan ini. Sehingga ya fil barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memilih manusia yang terbaik untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW, hati mereka, orang-orang yang bersih jujur mereka, itu yang menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan ini adalah juga suatu pelajaran bagi kita, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, cari teman yang baik. Karena sungguh kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannada, ruh kita ini ibarat ya tentara, pasukan. Kalau ada kecocokan akan bergabung, kalau enggak akan pisah. Nah, ruh yang baik ketemu dengan orang baik akan cocok. Tapi kalau enggak baik akan pisah dengan sendirinya. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, ini hal yang harus kita ya perhatikan. Kenapa kita diperintahkan untuk bersama orang-orang soleh? Kata Syekh Shalih Fauzan, habibullah ta'ala, keuntungan kita berteman dengan orang yang soleh, pertama dia akan selalu mengajak pada kesolehan atau kebaikan. Yang kedua, dia akan menghalangi kita dari kerusakan atau kemaksiatan. Ya, otomatis dia akan menghalangi kita. Mengajak maksiat enggak. Bahkan ketika kita ngajak maksiat dibilang, jangan, enggak boleh, dosa. Dia akan ingatkan. Tapi kalau temannya jelek malah ngajak maksiat. Kemudian yang ketiganya, dia mengingatkan kita ketika kita lalai. Kita lupa, kita ya lalai, diingatkan. Dari kelupaan kita, ya akhi, afana, kayak ini belum sholat kita, sudah waktu ini. Kita diingatkan. Walaupun jauh, enggak dengar adzan, diingatkan, ini sudah waktu kayaknya. Kita sholat dulu atau bagaimana? Akan mengingatkan kita, walaupun asik kerja, asik bermain, asik wisata, akan diingatkan kita. Yang keempatnya, dia akan selalu mendoakan baik buat kita. Teman yang soleh akan selalu mendoakan baik bagi kita. Minimal ketika ketemu, salam. Ketika bersin, mendoakan, yarhamukallah. Subhanallah, ini doa baik. Ketika kita diberi sesuatu, jazakallah khair. Ini doa yang luar biasa dia ucapkan. Atau dia mendoakan kita, barakallahu fiik. Ini ya ikhwah, barakallahu fikum. Selalu terucap dari lisan orang-orang soleh, seperti kita rasakan saat kita menemani orang-orang yang soleh yang kita ya senang mereka, baik itu dari masyayikh kita atau ustadz asatidzah kita. Ucapannya selalu ada doa, barakallahu fiik, hayyakallah, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memudahkanmu. Doa yang selalu seperti inilah ikhwah barakallahu fikum, keuntungan berteman orang soleh. Nah, makanya beliau berpesan, jangan kau ambil teman kecuali seorang yang beriman, agar kita terjaga imannya. Tentunya sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman orang jelek, kita akan pengaruh jelek. Walaupun kita tidak melakukan kejelekan, orang akan mengecap, oh fulan temannya begini, jelek, hati-hati temannya jelek. Kita tidak melakukan, tapi kita kena capnya. Nasallallahu alaihi wasallam, yahfila barakallahu fikum, kita enggak ingin seperti itu. Nah, kalaupun kita berteman dengan orang yang soleh, tidak sesoleh mereka kita ini, tapi apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sebagai penutup, sudah isya. Beliau Rasulullah SAW menjawabkan dalam hadis, An Abi Musa al-Ash'ari, kembali lagi hadis dari beliau, Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, Annan Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Nah, kita ingin membimbing agar anak-anak kita ini mencintai orang-orang soleh. Jangan sampai mengidolakan orang-orang fasik. Sudah banyak ya ikhwah barakallahu fikum, kita tidak mentazkiyah diri sendiri atau keluarga, enggak. Kita punya keluarga sendiri, sudah berusaha sedemikian rupa, kadang masih luput. Karena pengaruh teman, pengaruh yang lain, apa yang dilihatnya. Dari kalau orang sudah mencintai seseorang, mengidolai seseorang, dia akan meniru pola ya, baik pola rambutnya, pola pakaiannya, pola bicaranya. Ini pengaruh dari teman. dari apa yang diidolakannya. Dan banyak orang tua yang sekarang kepengaruh dengan sinetron, sehingga dia punya pola modelnya, modelnya tingkahnya, ya, meniru gayanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, karena anak-anak yang dilihat adalah film-film yang sifatnya kayak apa namanya, kartun, kayak Ipin Upin dan semisalnya. Masa si anak-anak kita dicetak seperti si Unyil, ya, atau si Ipin, si Upin? Apa kita tega? Dia kan kartun yang dimainkan. Masa kita, anak-anak kita selalu suruh ambil pelajaran dari itu? Bukankah ada orang-orang soleh yang bisa mengajarkan ilmu? Jangan lewatkan, ya barakallahu fikum. Kita harapkan, beri motivasi anak kita. Kalau nanti berteman orang-orang soleh, kamu jadi orang soleh, nak, akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di surga. Karena Allah katakan, may yuti'illah wa rasulah. Ya? Orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul SAW, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihi minanabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Dorong anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih-salihah. Ihafillah barakallahu fikum, barangkali ini yang kami sampaikan, dan ini sebagai penutup pembahasan kita dari hak anak atas orang tua. Ya, mudah-mudahan orang tua kita semua sebagai orang tua bisalah ambil faedah dan pelajaran darinya untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa dalam pendidikan generasi kita, dan saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.